بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sampai sekarang pada kalimat sudah pembagian faraid 1/2 sudah, 1/4 sudah, 1/3 sudah, 2/3 juga udah, 1/8, 1/6 juga sudah selesai. Begitu, kita lanjut tentang watas kutul jaddad. Qala sunnifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dawraini amini rabbal alamin. Watas kutul jaddatu bil ummi. I'lam annal umma tahjubu kulla jaddatin sawa'un kanat min jihatiha ka ummiha wa in'anat au min jihatil abi kama yahjubu. Jibu ay kama yahjubu. Hajaba yahjubu apa yahjibu? Hajaba yahjib. Hajaba yahjub kama yahjubul abu kulla man yarithu bil ubuwati wa wajhu adami irsihinna ma'a wujudihi ma'a wujudiha annahunna innama ya'khudna ma ta'khuduh fala yarithna ma'a wujudiha kal jaddi ma'al abi wallahu a'lam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas tentang ahli waris yang terhijab. Jadi di awal sebelum bahas asobah dan ahli faraid, kita bahas 5 ahli waris yang tidak mungkin terhijab. Selalu dapat ayah, ibu, anak laki, anak perempuan, suami atau istri. Ada 5. Nah sekarang kita bahas tentang ahli waris yang terhijab. Yang pertama ahli waris terhijab adalah al-jaddah, kakek. Siapa yang menghijab? Yang menghijab adalah ibu. Ini jakek kakek, nenek bukan kakek, nenek. Mana enggak tulisannya begitu. Al-jaddah tasqutul jaddatu, nenek terputus atau nenek terhalangi jatuh gugur haknya karena ada ibu. Gitu. I'lam ketahuilah annal umma bahwasanya ibu tahjubu kulla jaddatin. Jaddah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nenek, semua nenek ya. Ini kan mayit nih. Ini punya ibu, ayah, nenek. Maksudnya nenek dari ayah, ini ibu, nenek. Jadi selama ada ibu, nih, semua nenek nggak dapat. Baik nenek dari sisi ayah atau dari sisi ibu. Gitu. Tapi kalau cuman ada ayah, yang terhijab nenek dari ayahnya aja. Sedangkan nenek dari sisi ibu enggak terhijab gitu. Jadi ibu menghalangi nenek 2 sekaligus, ayah menghalangi nenek yang dari sisinya saja. Waladul walad. Annal umma tahjubu kulla jaddatin, bahwa ibu menghalangi seluruh nenek. Sawa'un kanat min jihatiha. Baik itu nenek dari sisi dia, ini nenek dari sisi ibu. Wa in alat dan seterusnya, nenek begitu. Kalau kakek bukan ahli waris, kakek dari ibu bukan ahli waris, itu yang disebut dengan al jaddu al fasin. Sedangkan ayah kakeknya ahli waris nih. Kalau ayah kan punya ayah namanya kakek nih, ini ahli waris nih, gitu. Tapi kalau ibu, ayahnya yaitu kakek dari ibu bukan ahli waris. Au min jihatil abi, atau nenek dari sisi ibu, dari sisi ayah. Ini juga. Kama yahjibul abu kullam yarisu bil ubuwati, sebagaimana ayah yang menghalangi seluruh orang yang mewarisi ahli waris, mewarisi pewaris dari sisi al-ubuwah. Ini dari sisi al-ubuwah ini. Ini namanya, ke atas ini namanya ubuwah. Ke atas dari sisi laki namanya al-ubuwah. Seluruh ahli waris yang terhubung kepada pewaris, kepada dia ini, melalui ayah namanya ubuwah. Kakek, kakek, kakek terus itu dihalangi adanya ayah. Begitu. Wa wajhu adami irsihi, dan kenapa nenek tidak mendapatkan warisan ketika ada ibu? Kenapa nenek tidak dapat warisan ketika ada ibu? Annahunna, bahwasanya nenek itu, innama yakhudna ma ta'khuduhu, nenek itu ngambil jatah apa yang diambil oleh ibu. Kan sama-sama seperenam gitu. Fala yarisna, maka nenek tidak mungkin mewarisi ma'a wujudiha, sedangkan ibu ada, sedangkan jatah dia kan jatahnya ibu. Berarti kalau ibu ada ya dia enggak dapat. Dia dapat kalau ibu enggak ada. Kal jaddi ma'al abi, sebagaimana kakek ketika ada ayah. Ketika ada ayah, kakek enggak dapat. Kenapa kakek enggak dapat? Karena dia mendapatkan apa yang didapat oleh ayah. Ketika ayahnya ada, maka kakek enggak dapat. Gitu. Ini kakek bukan kakek dia nih, kakek dari mayit. Itu yang pertama. Nenek dihalangi, semua nenek, baik dari sisi ayah atau sisi ibu, dihalangi oleh ibu. Qala, kemudian Syabi Syuja mengatakan, wa yaskutu waladul ummi bi arba'atin, saudara-saudari dan anak-anaknya ibu atau saudara-saudari seibu itu dihalangi atau digugurkan haknya oleh siapa? Oleh empat orang. Yang kedua, saudara. Ini saudara-saudari ya, laki perempuan seibu. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya ada empat. Pertama adalah al-walad, anak. Baik anak laki atau anak perempuan. Yang kemudian wawaladul ibni. Yang kedua adalah cucu. Dari cucu laki perempuan. Dari anak laki. Karena kalau dari anak perempuan bukan ahli waris. Kan ya. Kemudian, ini cucunya perempuan atau laki sama aja. Perempuan atau laki. Jadi ingat ya teman-teman, kalimat walad. Waladun. Ini secara bahasa anak laki-laki. Tapi kalau dalam masalah waris, walad itu mencakup anak laki dan perempuan. Untuk menunjukkan anak laki disebutnya ibnun, anak laki. Disebut anak perempuan dengan ibnatun atau bintun. Itu anak perempuan. Anak perempuan, begitu. Ya. Sama seperti zauj. Seperti zaujun. Zauj ini dalam bahasa Arab, suami bisa, istri juga disebutnya zauj. Cuman untuk memudahkan, dibedain. Zauj untuk suami, zaujah untuk istri, begitu. Nah, ingat nih, kalau ada kalimat wala itu berarti buat laki perempuan, begitu. Kemudian yang ketiga yang menghalangi saudara seibu adalah ayah. Al-abu, yang keempat al-jaddu, kakek. Nah, karena kakek posisinya sama seperti ayah. Jadi kalau ada mayit nih, dia punya ibu. Ini ayahnya di sini. Kemudian dari ibu ini mungkin pernah menikah dengan laki-laki lain selain ayah mayit. Lalu dari ibu ini punya saudara-saudari, ya kan? Namanya Laila. Ada lagi Andi. Ada lagi Indi. Ah, di sini saudara-saudari seibu. Dan ini semuanya ya, saudara, maksudnya laki perempuan, gak ada bedanya. Ini saudara-saudari si ibu, gitu. Ini mendapatkan ahli waris. Jatahnya kan 1/3 rame-rame, 1/6 kalau dia sendiri. Kan ya, ibu ada, dia tetap jadi ahli waris. Begitu. Tapi kalau mayit punya ayah, ada ayahnya nih, ini nomor 3 berarti dia gak dapat. Atau mungkin ayahnya nggak ada. Tapi mayit punya anak. Anak perempuan, anak laki. Ini menghalangi ini, anak laki juga menghalangi. Atau mungkin anaknya nggak ada. Tapi punya cucu. Ah, sama cucu juga menghalangi itu. Begitu. Jadi intinya ada 4 orang. Ketika 4 orang ini ada, maka saudari si ibu tertutupi. La yarisul akhu lil ummi, tidaklah mewarisi itu saudara seibu ma'a arba'atin, bersama 4 orang. Artinya kalau ada 4 orang ini ahli waris dari saudara-saudari si ibu, enggak dapat warisan. Siapa aja ma'al waladi, yaitu pertama cucu anak laki, ma'al waladi anak, dzakaron kana al waladu au unsa, baik itu anak laki atau perempuan. Jadi kalaupun anaknya laki terhalang, perempuan sama juga. Tapi kalau saudari seayah, enggak ada tuh ya. Ini katakanlah dia punya ayah, tapi ayahnya sudah wafat. Udah wafat duluan. Nah, dari ayah ini kemudian dia punya saudara. Maulana. Ada Hamid. Ada Mahmud. Ini saudara-saudara saya kepada ini tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Jadi yang menghalangi saudara-saudari si ibu cuman 4 orang ini anak laki. Wa kadza waladul ibni, begitu juga cucu dari abu dan juga bapak menghalangi. Wal jaddu, dan kakek menghalangi saudara-saudari si ibu. Ini kakek begini contohnya. Kakek yang dimaksud, siapa yang dimaksud? Kakek itu cuma satu ya, ahli waris ya. Yaitu kakek dari sisi ayah. Perlu diperhatiin. Kalau nyebut kakek, yang ahli waris itu cuma kakek dari ayah. Kalau kakek dari ibu bukan ahli waris, itu yang disebut dengan istilah al-jaddu al-fasid, kakek rusak. Bukan rusak kakeknya, tapi statusnya dalam perwarisan itu memang dia tidak ada. Makanya disebut al-jaddu al-fasid. Nah, keberadaan kakek ini sama seperti ayah. Ya kan, maka dia menghalang ini, saudara-saudari si ibu dihalangi oleh ayah, begitu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah menjadikan ja'ala irsahu, menjadikan perwarisan kakek fil kalalah, dalam hal kalalah. Ya, jadi maksudnya kenapa kakek bisa menghalangi saudara-saudari si ibu? Karena kakek masuk dalam kategori ahli waris dalam kasus kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu adalah, ini dijelasin. Kalalah itu ismun lil warasati ma'adal walidina wal mauludin. Kalalah itu adalah nama lil warasah. Nama untuk ahli waris. Selain daripada orang tua ke atas, ma'adal walidin, selain orang tua wal mauludin, selain apa, anak keturunan. Kan jadi kalau kita ini begini nih. Teman-teman. Jadi ada yang disebut usul, ada yang disebut furu, ada yang disebut hawashi. Jadi ini mayit. Nah, ini ke atas namanya usul. Yang tadi disebut al-walidin. Itu ini ke bawah namanya furu. Atau tadi disebut dengan mauludin. Ini ke samping sini, saudara-saudari, ini namanya hawashi. Nah, gitu. Nah, hawashi ini teman-teman, gitu. Ini status dia tuh terhalangi entah oleh walidin atas oleh atau furu. Jadi kalau mayit punya furu, ini hawashi kecoret. Enggak dapat. Kalau mayit enggak punya furu tapi punya usul, ada bapak, ada emaknya begitu, ini juga hawashi kecoret. Gitu ya. Bapak ya maksudnya bapak. Kalau ibu kan enggak menghalangi. Begitu. Jadi kekuatannya lebih kuat furu sebenarnya. Jadi kalau furu ada semuanya enggak. Enggak dapat nih hawashi ini. Tapi kalau yang ada usul walidin itu juga laki, nah baru ini terhalangi. Kalau yang ada cuman usul perempuan ini masih bisa dapat gitu. Jadi hawashi. Nah, yang namanya kalalah. Kalalah itu nama untuk ahli waris selain walidin, bukan walidin, bukan orang tua, bukan juga mauludin. Ini yang disebut kalalah nih, gitu. Jadi kalalah itu ini nih. Itu saudara-saudari itu namanya kalalah. Ismun lil warasah. Wakila, jadi kok kakek bisa sih menghalangi hawashi, menghalangi saudara-saudari? Iya, karena Allah menjadikan jatah kakek ada pada kasus kalalah gitu. Pada kasus kalalah Allah memberikan jatah kepada ayah dan kakek itu posisinya seperti ayah gitu. Maka ketika terjadi kasus kalalah, kakek bisa menghalangi sebagaimana ayah menghalangi saudara-saudari. Karena kalalah itu adalah ahli waris selain walidin, selain mauludin. Kalalah itu ini namanya kalalah. Wakilah, tapi dikatakan juga yang namanya kalalah itu ismun lil mawrusil ladzina ismun lil mawrusil ladzi la walada lahu wala walid. Sama aja. Jadi kalalah itu pertama dia nama untuk ahli waris, yaitu ahli waris selain ayah selain anak. Tapi dikatakan juga kalalah itu adalah ismun nama untuk si pewaris. Yang mana pewaris itu la waladalahu, dia tidak punya anak, wala walidalahu, dan dia tidak punya orang tua. Gitu. Jadi kalalah itu siapa? Kalalah itu bisa nama untuk ahli waris, bisa juga nama untuk pewaris. Kalau dikatakan kalalah nama untuk ahli waris, berarti itu ahli waris selain ayah dan selain anak. Selain ke atas, selain ke bawah. Itu namanya kalalah. Tapi kalau itu untuk pewaris, kalalah pewaris, kalalah itu pewaris yang tidak memiliki anak, juga tidak memiliki orang tua. Wakilah, tapi dikatakan juga al-kalalah tu ismun likiraihima. Kalalah itu nama untuk dua-duanya kalalah. Pewaris yang namanya kalalah juga, ahli waris namanya kalalah dalam kasus enggak punya anak, enggak punya ibu, gitu. Wallahu a'lam. Pada intinya inilah empat orang yang menghalangi saudara-saudari seibu. gitu. Jadi kalau ada empat orang ini, ini di sana biar muat. Ini ayah. Ya, habis. Begitu, teman-teman. Ini ayah dan juga kakek. Begitu. Kemudian yang nomor tiga, siapa yang terhalangi? Watias kutwaladul abi. Waladul abi ini saudara saudari si ibu. Karena walad berarti laki perempuan. Saudari seibu, seayah dong. Siapa yang menghalanginya? Dihalangi oleh dia gugur itu anak saudara-saudari si ibu, yaitu anak saudara-saudari seayah maksudnya. Wa yaskutu waladul abi bi arba'ah, gugur itu saudara-saudari seayah, anaknya ayah itu gugur bi arba'atin dengan empat orang. Jadi dia gugur dapat jatah kalau ada empat orang. Pertama bil abi, ayah yang menghalanginya. Yang kedua bil wal ibni, anak laki-laki. Anak perempuan itu anak laki-laki karena nyebutnya ibn. Anak laki-laki. Kemudian yang ketiga siapa? Ibnul ibni, anak laki-laki. dari bukan anak cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu. Wal jadu, dan yang keempat adalah bil akhi, ibnul ibni, berarti kakek enggak menghalangi ya. Bil abi wal ibni wa ibnul ibni wa bil akhi lil um, saudara saudara saudara aja, saudara laki. Saudara laki lil abi wal ummi, saudara kandung, saudara laki se tulisannya mudah-mudahan kebaca. Berarti al-akhu min al-abi, saudara seayah, yasqut bi arba bi hadhihi al-arba'ah, dengan adanya empat orang ini. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul faraida bi ahliha, tunaikanlah faraid kepada orang yang berhak, tuh yang dapat 1/3, 1/4, 1/8, tunaikan itu. Fama bakia dan fama afqad, dan apa yang tersisa dari faraid itu, fali aula asobatin dzakar, maka berikan kepada urutan asobah yang paling utama. Kemarin kita sudah bahas urutan asobah yang pertama adalah anak laki-laki, kedua cucu laki-laki, yang ketiga ayah. Saudara ada di bawah, maka ketika anak, ayah, cucu ada, saudara-saudari seayah enggak dapat. Waqad fassara al-ula, waqad fussira al-ula, dan ditafsirkan itu kalimat ula, al-aula maksud saya. Kan kata Nabi Muhammad, fama abqatil faraidu fa li aula asabatin dzakar, maka diberikan kepada asabah yang utama laki-laki. Waqad fussira, dan sudah ditafsirkan, artinya ditafsirkan kalimat aula dalam hadis Nabi Muhammad bil aqrab, dengan kerabat yang lebih dekat. Tentu kalau dekat-dekatan paling dekat adalah anak laki, kemudian cucu, baru kemudian ayah, kan begitu. Wala syakka fi qurbil abi wal ibni wa ibnihi ala al akhi, dan tidak ada keraguan dalam kedekatan ayah, anak laki-laki, dan juga cucu laki-laki dibanding saudara seayah. Gitu. Ini kan mayit nih. Kan ya. Ini anak. Anak cucu. Udah kagak kelihatan. Ini mayit. Anak. Anak cucu. Ayah. Kemudian kan baru kesini. Saudara. Nah, ini dekat langsung, enggak ada penghalang. Ayah ke mayit enggak ada penghalang. Tapi kalau saudara ke mayit harus butuh ayah baru. Jadi lebih dekat ayah dan anak dibanding saudara. Maka ketika ayah atau anak ada, saudara yang enggak dapat. Wa amma taqdimul akhi minal abawaini, sedangkan mendahulukan saudara sekandung. Saudara-saudara dihalangi oleh ayah, benar. Kenapa? Karena ayah langsung ke mayit, tidak ada penghubung. Anak laki-laki, benar. Karena anak laki-laki langsung ke mayit, tidak ada penghubung. Cucu laki-laki punya kekuatan sama seperti anak laki-laki. Namanya bunuwah, kekuatan anak, kan begitu. Maka benar nih, kalau ada saudara-saudari saya, ayah didahuluhin, anak didahuluin, cucu di duluan, maka saudara saya enggak dapat, begitu. Lalu kalau saudara sekandung, sama saudara Ustaz. Kakek enggak ada ya, karena kakek juga ke mayit sama. Sama-sama dihubungi oleh ayah. Berarti saudara, saudari sekandung. Nanti ada udah dijelasin kemarin ya, bahwa dia dapat sisa rame-rame, begitu. Sebagian mengatakan sisa rame-rame, tapi sebagian lagi mengatakan didahulukan kakek. Tapi memang diperdebatkan itu nanti. Kayaknya udah lewat itu. Tentang asobah tadi. Kan ya. Insya Allah kapan waktu kita jelasin lagi kalau memang ditanya intern. Begitu. Nah, kalau saudara sekandung, kekuatannya apa bisa menghalangi saudara seayah? Ini mayit. Ada ayah, ada ibu, Ini ayahnya punya saudara. Saudara. Saudara. Ini saudara dihalangi oleh saudara, saudari sekandung saudara. Saudara, saudara. Kenapa dia bisa menghalangi saudara seayah begitu? Wa amma taqdimul akhi minal abawaini, sedangkan mendahulukan saudara sekandung daripada saudara seayah, falikurbihi aidon biziyadatil umumah. Karena kedekatan saudara sekandung kepada mayit dengan dua kekuatan. Kekuatannya ayah, kekuatannya ibu. Ada umumah. Kalau saudara seayah kekuatannya cuma satu. Ubuwah. Satu ayah doang. Sedangkan saudara kandung punya dua. Nah, dua lawan satu kan kalah yang satu. Nah, maka dimenangkanlah saudara saudari sekandung. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad mengatakan, a'yanu bani Adam yatawarusuna duna bani al-adlat. A'yan, a'yan itu saudara kandung manusia, maksudnya saudara kandung itu mewarisi duna bani al-adlat, tapi tidak mewarisi itu bani al-adlat. Bani al-adlat itu saudara seayah. Banul a'yani humul asyikqa. Yang disebut Banul A'yan dalam hadis itu adalah al-asyikqa, saudara-saudari sekandung. Li'annahum min ainin wahid, karena mereka dari sumber yang satu. Ayahnya sama, ibunya sama. Wa Banul Alad, dan disebut dengan Banul Alad, humul ikhwah minal ab, adalah saudara-saudari seayah. Li'anna umma kulli wahidin lam ta'ud lal akhar birabaniha. Karena ibu daripada saudara-saudari seayah saja, lam ta'ulla itu tidak memberikan susu kepada yang lain. Bila baniha dengan laban. Jadi kalau saudara-saudari kandung punya kekuatan ayah ibunya sama mayit. Tapi kalau saudari seayah, saudara-saudari seayah, ya sama-sama seayah doang. Cuman susunya dia gak dapat. Mungkin dia dapat dari susu yang berbeda. Kan iya. Mayit dapat dari susu yang ini, sedangkan itu. Tapi kalau saudara-saudari sekandung, susunya sama. Makanya disebut Banul Adlat, karena mendapat susu dari ibu yang berbeda. Karena setiap saudara-saudara seayah, ayahnya doang yang sama, ibunya beda. Artinya kemungkinan dia dapat dari susu dari ibu yang berbeda. Wa Banul Akhyaf, dan Banul Akhyaf, humul ikhwah li'um. Dia adalah saudara-saudari seibu. Wal akhyafu, dan yang disebut akhyaf al-akhlat, yaitu campuran. Li'annahum min akhlat rijal. Karena saudari seibu, saudara-saudari seibu, dia adalah campuran bapak. Jadi bapaknya macam-macam. Ibunya doang yang sama, tapi bapaknya macam-macam. Bapaknya nyampur. Wallahu alam. Wa yaskutu waladul abi wal ummi bisalasatin. Dan tiga orang yang menghalangi saudara-saudari kandung. Jadi empat orang nih. Jadi ahli waris yang terhijab itu ada empat. Pertama nenek, kedua saudara, ketiga saudara seibu, ketiga saudara seayah, keempat saudara saudari kandung. Ini kalau nggak ngikut ngaji nggak bisa baca. Mana yang ngikut ngaji yang bisa baca? Li'annahum aqrab wa yaskutu waladul abi wal um bi thalatha. Ada tiga orang yang menghalanginya. Pertama, anak laki-laki. Anak laki-laki. Al-ibn. Kemudian yang kedua, cucu. Laki dari anak laki tentu ya. Kemudian yang ketiga adalah ayah. Berarti kakek enggak punya kekuatan ya menghalangi saudara. Karena kakek atau apa namanya, kakek itu sama statusnya dengan saudara, yaitu sampai kepada mayit dengan penghubung, yaitu ayah. Jadi punya kekuatan yang sama. Jadi saudara sekandung dihalangi oleh tiga orang. Li'annahum aqrab, karena tiga orang ini anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah lebih dekat. Fadakhulu fi umum. Maka dia masuk dalam umum hadis Nabi, awla asobatin dakar, lebih utama asobah dakar. Fali awla rojulin dakar, fali awla asobatin dakar, maka belikan kepada asobah laki-laki yang utama. Keutamaan itu dinilai dari kekuatan. Tentu ubuwah dengan bunuwah lebih kuat bunuwah. Ubuwah tidak kuat. Artinya bunuwah dulu, anak dulu, kemudian ayah, baru ukhuwah, baru jududah, baru kakek begitu. Wa qala, kemudian Imam Syekh Abi Syuja, mengatakan wa arba'atun yu'assibuna akhwatahum, dan ada empat orang yang mengasobahkan saudarinya. Ini minggu depan, besok ya insyaallah. Jadi ada empat orang yang membuat saudari selevelnya, bukan saudarinya ya, orang perempuan yang ada di levelnya itu menjadi dapat asobah bersama dia. Yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seibu, dan saudara sekandung, saudara seayah. Itu empat orang yang membuat ahli waris perempuan yang berada di levelnya mendapat asobah. Kayak anak perempuan misalnya. Anak perempuan itu kan kalau dia sendiri dapat 1/2. Dia rame-rame 2/3. Tapi kalau di level dia sama-sama ada anak laki. Maka anak laki-laki itu membuat si anak perempuan tidak mendapat 1/2, juga enggak dapat 2/3, tapi dapatnya sisa. Dan sisanya itu lidzakari mithlu hadzil unsain, untuk laki-laki mendapat 2 bagian daripada perempuan. Insyaallah besok kita bahas tentang ta'sibul akhwat. Apa namanya? Saudari yang atau ahli waris perempuan yang mendapatkan asobah gara-gara ada orang laki di levelnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Malam nanti biasa masih ada terusan kitab kifayatul akhyar kitab fikih manhaji. Jadi emang Ramadan ini banyak baca kitabnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang memang Allah titipkan buat kita nih yang tahu, supaya ngasih tahu ke orang. Alhamdulillah punya medianya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan saya mohon koreksi dari para satu guru-guru, para tokoh masyarakat, para dengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi, atau di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.